Ai gundari sufasana manbandu kam abang kami harto tarigan. Ijenda babandu sada lagu pop si erjudul sebut gelarku. Langa di gelgelitku begi sebut namaku tiga kali bento bento nina. Tapi ari abang enda sebut gelarku aku pasti reh nina, aku pasti datang. Ya, coba kan bang. Tapi olah kris sebut nu gelar bapa ya. Ai turah cong basigung. Ya, ya, musik. jadi magang kuri, singgo jadi gome jadi silenga jadi makanan kuri.